Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Barakallahu rahiman rahimakumullah. Tadi sore ketika mau persiapan saya baca beberapa poin yang mungkin mudah-mudahan sebagai tadzkir. Mengingatkan kita terkait dengan satu nikmat yang kadang mungkin kita lalai darinya. Karena sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmat itu ada tiga. Ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dan kita mengetahuinya, merasakan nikmat. Ada nikmat yang kedua, nikmat yang kita harap-harap untuk kita bisa dapatkan, kita berharap kita mendapatkannya, nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Ada nikmat yang ketiga, nikmat yang sebetulnya seorang sedang berada di atasnya tapi dia tidak sadar, tidak menyadari dirinya sedang di atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bacakan dari kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menyebutkannya. Qul rahiman rahimakumullah, di antara sekian nikmat yang ada adalah nikmat kita diberikan kesempatan untuk terus mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat untuk terus kita beri taufik talabul ilmi syar'i. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Saya akan bacakan beberapa ucapan ulama kita. Di antara yang menunjukkan nikmat talabul ilmi adalah dengan kita terus mengkaji ilmu. Ya, kita sedang berupaya untuk menutup pintu-pintu syaitan pada diri kita. Syaitan tidak mudah menggoda diri kita. Ibnu Qayyim rahimah, afwan, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berkata, kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, i'lam annal babal a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas huwal jahlu. Ketahuilah, sesungguhnya pintu yang terbesar yang yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas, yang masuk dari pintu tersebut iblis kepada manusia adalah al-jahlu. Huwal jahlu adalah kebodohan, bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahallahu taala, fa huwa yadkhulu minhu 'ala al-juhal bi aman. Iblis itu masuk kepada orang-orang bodoh, menggoda mereka, menyesatkan mereka, menjerumuskan mereka. Yadkhul al-juhal bi aman, dengan aman. Tidak ada perlawanan, tidak ada rintangan. Iya, menyesatkan orang bodoh. Makanya kalau kita baca ya tentang asbab-asbab kesesatan, seringkali di antara poin yang adalah kebodohan. Kalau kita baca asbab asyirik, mesti di antara adalah al-jahl. Kalau kita baca asbab al-bid'ah, ya al-wuku'u fil bid'ah, kita dapatkan adalah kebodohan. Asbab mesti yang sekian sebab kesesatan, yang poin di atas adalah bodoh. Karena lebah al-jahal adalah pintu terbesar yang syaitan masuk kepada manusia. Nah, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan sebab di antara sebab yang terbesar seorang terhalang di kebaikan dunia dan akhirat adalah ghaflah. Iya, kelalaian. Yang ini adalah lawannya ilmu. Kemalasan. Yang ini adalah lawannya iya. Tekad yang kuat untuk seorang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, a'zamul asbab allati yuhramu biha al-'abdu min khairi ad-dunya wal akhirah. Sebab yang terbesar yang seorang hamba terhalang dengan sebab-sebab tersebut, terhalang untuk mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Sebab yang terbesar yang dengan seorang hamba terhalang mendapatkan dua kebaikan, yakni kebaikan dunia dan akhirat, wa ladatin na'im bidarain, terhalang mendapatkan kelezatan di dua negeri, dunia dan akhirat. Qala wa yadkhulu alaihi aduwuhu minha, dan masuk kepada dia musuhnya, ini iblis, syaitan, minha, dari sebab-sebab tersebut. Ya, sebab-sebab ini menghalangi dia dari kebaikan dunia akhirat, menghalangi dia mendapatkan kedudukan dunia akhirat, dan bahkan iblis masuk melalui sebab tersebut. Adalah, kata beliau, humal ghaflatu al mudadatu lil ilmi wal kasalu al mudadu lil azimati wal iradah. Apa itu? Sebab yang dengan sebabnya dia terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat, kelezatan dunia dan akhirat, dan iblis masuk kepada dia dari situ, ghaflah, kelalaian, lalai di dunia ini, yang mana ghaflah ini adalah lawannya ilmu, ini kebodohan, dan kasal, kemalasan, malas, yang malas itu adalah lawannya azimah wal iradah, iya, keinginan untuk berbuat baik, tekad untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dalam ucapan yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullah telah menggambarkan bagaimana keadaan seorang yang bodoh. Kita baca dan kita pahami. Yang dari sini kita akan dapatkan mudah-mudahan pencerahan terkait dengan masalah nikmat ini, nikmat duduknya kita di majelisul ilmi, nikmat kita belajar ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu hayatun wa nur. Kata Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Ilmu adalah hayatun wa nur, kehidupan dan cahaya. Wal jahlu mautun wa zulmatun, Adapun kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Adapun jahil, kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Qad Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wal insanu innama yatamayyazu an ghairihi minal hayawanat bifadilatil ilmi wal bayan. Ini dipahami. Qad Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan manusia itu hanyalah terbedakan menjadi lebih istimewa dibandingkan makhluk hidup yang lain bifadilatil ilmi wal bayan, karena keutamaan ilmu yang dia miliki, karena bayan yang dia dapatkan dari ilmu yang didapat. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ini, innama lil hasr, innama, hanyalah bifadilatil ilmi wal bayan. Kata beliau, wa illa, kalau bukan karena ilmu dan bayan yang membedakannya, wa ghairuhu minad dawab wassiba', selain manusia dari hewan-hewan ternak, dari binatang-binatang buas, aktsaru akhlan minhu, lebih banyak makan daripada dia. Kalau ukurannya masalah makan, hewan pun banyak lebih makannya banyak daripada dia. Wa aqwa batshan, yang lebih kuat ya fisiknya, itu juga banyak dibandingkan dia. Kalau ukurannya masalah badan, masalah makan, masalah dunia, masalah kekuatan, binatang lain yang lebih kuat daripada dia. Iya, tapi yang menjadikan dia lebih istimewa itu adalah karena ilmu wal bayan. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa innama muyiza 'alal hayawanat bi'ilmi. Iya, dia terbedakan, teristimewakan daripada hewan-hewan, daripada makhluk hidup yang lain, itu adalah ini, karena ilmu. Karena ilmu. Karena ilmunya. Sehingga fa'idha adimal ilmu baqiya ma'hul qadl mushtarak bainahu wa baina sari dawab. Makanya kira ada. Maksud kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya potong. Kata beliau, wa maksud anal insana idza lam yakun lahu ilmun bima yuslihu fi ma'ashihi wa ma'adih kanal hayawanul bahim khairan minhu li salamatihi fil ma'ad mimma yuhlikuhu dunal insani jahil. Maksudnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang insan, seorang manusia, kalau dia tidak punya ilmu, kalau dia tidak punya ilmu, ia akan memperbaiki keadaan dia di dunia dan akhiratnya. Fi ma'asyih, maksud dunia. Ma'ad yang maksudnya di akhirat. Kalau seorang manusia tidak memiliki ilmu, ia akan memperbaiki keadaan dia di dunia dan akhirat. Kanal hayawanul bahim, maka hewan-hewan yang tidak bisa bicara tersebut, khairan minhu, itu lebih baik daripada dia. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Li salamati fil ma'ad, karena hewan-hewan itu akan selamat di akhirat nanti. Iya, tidak akan disiksa dengan sebuah perbuatannya. Dia selamat di akhirat nanti, mimma yuhlikuhu, dari sesuatu yang membinasakan dia. Dunal insa jahil, berbeda dengan seorang manusia yang jahil, yang karena kebodohannya terjatuh ke dalam kesyirikan, karena kebodohannya terjatuh ke dalam kebidaahan, karena kebodohannya terjatuh ke dalam berbagai macam kesesatan dan maksiat, akhirnya dia harus mendapatkan azab yang membinasakan dia. Ini khairul rahimin rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.